الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أخوة في الله رحمني ورحمكم الله، insyaallah kita akan membaca kitab atau kutip yang berjudul Amradul Qulub wa Shifa'uha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Kitab ini dikarang oleh Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Langsung kita baca apa yang beliau tulis. Qala rahimallahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama, iqtida'an di kitabillah, mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quran, mencontoh Al-Quran. Yang mana Al-Quran surah-surahnya dimulai dengan bismillah kecuali surah At-Taubah. Hal itu dikarenakan disebutkan oleh para ulama, karena At-Taubah ini merupakan sambungan dari surah sebelumnya, yaitu surah Al-Anfal, yang artinya harta rampasan. Dan ayat atau surah At-Taubah banyak menjelaskan tentang peperangan, jihad dan peperangan. Sebagian ulama mengatakan kenapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, karena surah At-Taubah berbicara tentang peperangan, maka tidak relevan, tidak pas ketika dimulai dengan bismillah. Ya, ketika dimulai dengan bismillah, karena bismillah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malah Maha Pengasih. Maha Pengasih. Kemudian ketika membaca ayatnya membahas tentang perang, maka tidak pas. Itu di antara jawaban para ulama mengapa surah At-Taubah tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjanjian Hudaibiyah memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah bismillahirrahmanirrahim di dalam perjanjian Hudaibiyah. Hanya saja kufar Quraisy menolaknya, tidak menerima kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, sehingga turun ayat wahum yakfuruna birrahman, mereka mengingkari ar-rahman, yaitu sifat Allah ar-rahman, di dalam bismillahirrahmanirrahim, sehingga ditulis bismillah, hanya bismillah saja. Kemudian telah dinukilkan dari atau oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwasanya para ulama telah ijma tentang disunnahkannya menulis bismillah di awal risalah atau di awal kitab. Sehingga hampir atau seluruh bahkan kitab-kitab ulama itu diawali dengan bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, sebelum melanjutkan, apakah bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah atau tidak? Atau termasuk surah-surah yang ada dalam Al-Quran atau tidak? Pertama, para ulama telah sepakat bahwasanya lafaz bismillah ini termasuk surah dari surah An-Naml. Ini seluruh ulama sepakat. Yaitu dalam surah tersebut disebutkan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini sepakat. Yang kedua, terjadi khilaf di antara ulama apakah bismillah ini termasuk surah Al-Fatihah atau bukan. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surah Al-Fatihah. Sementara madhab atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim ini termasuk surah Al-Fatihah. Dan juga para ulama sepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk ayat dari surah dalam Al-Quran. Ketika setiap surah itu ada bismillah, itu para ulama sepakat bismillah tersebut bukan bagian dari ayat surah tersebut. Kecuali yang tadi yang disepakati, yaitu di surah An-Naml. Yaitu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Segala puji bagi Allah, kami meminta tolong kepadanya dan kami meminta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal kami. Di sini ada dua perkara yang kita berlindung kepada Allah. Pertama, min syururi anfusina, dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Setiap dari kita memiliki kejelekan. Memiliki kejelekan yang mengarahkan kepada yang mengarah yang menggiring seseorang kepada kebinasaan. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejelekan yang ada pada diri kita. Banyak bentuknya kejelekan yang ada pada diri kita ini. Mengikuti hawa nafsu, menolak kebenaran, tidak menerima nasihat, sombong, dan seterusnya. Insyururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Berlindung kepada Allah. Karena ini akan menyeret kepada kebinasaan. Kemudian yang kedua, min sayyiati a'malina, dari kejelekan amal kita. Yang pertama, dari diri kita, yaitu dari hati kita. Terus yang kedua, dari amal, perbuatan kita. Berlindung kepada Allah dari perbuatan yang jelek. Amal yang jelek. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang munkar. Berlindung kepada Allah. Karena itu ada pada diri-diri kita. Masing-masing kita ini memiliki akhlak yang jelek. Jelekan pada diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari akhlak-akhlak tersebut. Sehingga akhlak itu tidak menguasai kita. Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan akhlak. Wal a'mal, dan perbuatan. Ini persis seperti apa yang disebutkan ini. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kedua-duanya kita berlindung kepada Allah. May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah memberi petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun yang menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi semata kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya. Salawat. Mudah-mudahan Allah memberikan salawat kepadanya. Dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Dan keselamatan yang sempurna. Qala rahimahullah ta'ala. Faslun. Fi amradil qulubi wa shifa'uha. Fi amradil qulubi wa shifaiha. Penjelasan tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Qala Allah ta'ala anil munafiqin. Kemudian beliau membawakan beberapa dalil yang berkaitan tentang penyakit-penyakit hati dan obatnya. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Bagaimana kondisi mereka? Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Pada hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit hati ini. Kemudian disebutkan, waqala Allah ta'ala, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladina fi qulubihim maradun walqasiyatu qulubuhum. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang disampaikan oleh syaitan sebagai fitnah, sebagai ujian. Lilladina fi qulubihim marad. Kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Walqasiyatu qulubuhum. Dan yang hatinya keras. Sehingga bisikan syaitan ini, ya, bisikan syaitan ini akan menimpa kepada orang-orang yang berpenyakit dan orang-orang yang hatinya sudah mati. Qala rahimahullah ta'ala, la illam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Jika mereka tidak menghentikan, yaitu jika orang-orang munafik ini tidak berhenti memusuhi orang-orang mukmin, walladzina fi qulubihim marad, dan orang-orang yang memiliki di dalam hatinya penyakit, wal murjifun, dan orang-orang yang menyebar berita dusta, fil madinati, di Madinah, lanughriyannaka bihim, sungguh aku akan perintahkan kepadamu untuk memerangi mereka. Thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kemudian engkau tidak akan mendapati thumma la yujawirunaka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu, fiha, di Madinah, illa qalila, kecuali pada waktu yang sedikit. Karena diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahihnya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang memiliki penyakit hati ini disamakan dengan orang-orang munafikin dan disamakan dengan orang-orang murjifun, orang-orang yang kasak kusuk menyebarkan berita bohong di kalangan kaum muslimin supaya terjadi fitnah. Qala rahimahullah ta'ala, wa la yartaba alladhina utul kitab wal mu'minun wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadha matala. Dan tidak ragu orang-orang yang memiliki kitab dan orang-orang mukmin, dan supaya berkata orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, wal kafirun, dan orang-orang kafir. Sahihnya Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan orang-orang yang memiliki penyakit dengan orang-orang kafir. Menunjukkan bahwasanya orang-orang yang memiliki penyakit adalah orang-orang yang tercela. Orang-orang yang tercela. Yang sahihnya bahwasanya di dalam ayat yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwasanya penyebutan ayat-ayat yang tadi merupakan celaan terhadap orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, wa qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifa'un, dan obat, lima fis sudur, apa yang ada di dada, wahuda dan petunjuk, warahmah dan kasih sayang, lil mu'minin bagi orang-orang mukmin. Apa yaitu Al-Quran? Dari mana tafsirnya? Ditafsirkan dalam ayat lain. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an yaitu syifa, obat, wa rahmah dan rahmat lil mu'minin bagi orang-orang mu'minin, wa la yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Qur'an tersebut menambah bagi orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Disebutkan dalam surah lain, wa yashfi suduru qaumin mu'minin وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, dan menyembuhkan, membersihkan dada membersihkan dari penyakit dada kaum mukminin, dan menghilangkan dari mereka kebencian yang ada di dalam hati mereka. Dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya hati-hati kaum mukminin adalah hati-hati yang bersih dari penyakit hati. Qala rahimahullah taala, wa maradul badani, dan penyakit hati, wa maradul badani dan penyakit badan, khilafu sihhatihi wa salahiha wa salahihi. Penyakit badan itu perkara yang menyelisihi kesehatan dan baiknya badan tersebut. Wa huwa fasadun yakunu fihi, yaitu kerusakan yang ada pada badan. Yufsidu bihi idrakahu wa harakatahu at-tabi'iyyata. Merusak dengan penyakit tersebut apa? Idrakahu. Idrak itu indranya, ya. Panca indranya. Merusak panca indranya. Wa harakatahu at-tabi'iyata, dan gerakan-gerakan dia yang tabi'i, yang biasa. Maksudnya beliau ingin menjelaskan tentang penyakit yang ada pada badan. Apa? Yaitu penyakit pada badan ini penyakit yang menyelisihi kesehatannya, kesempurnaan badannya. Yaitu satu kerusakan yang ada pada badan, baik itu apa, merusak pada panca indera ataupun merusak pada gerakan. Seperti seorang sakit tangannya, maka tangannya tidak bisa bergerak seperti biasa, tidak bisa bergerak normal. Ketika kakinya sakit, maka dia tidak bisa apa, bergerak atau berjalan secara normal. Itu maksudnya yang dimaksud oleh beliau. Tidak bisa bergerak secara normal. Begitu juga idraknya, panca inderanya, matanya sakit, maka dia tidak bisa melihat dengan secara benar. Telinganya rusak atau telinganya sakit, maka dia tidak bisa mendengar dengan secara baik. Lidahnya juga, dan seterusnya. Itu ketika badan sakit. Fa idrakuhu imma ay yadhhab kal ama was-samam. Adapun panca indranya, ini bisa hilang sama sekali. Seperti apa? Seperti buta. Ini benar-benar. Sudah benar-benar sakitnya sudah. Sudah apa? Parah. Sakitnya sudah parah. Sampai tidak bisa. Wassalam, dan tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. wa imma ay yudrika al asya ala khilafi ma hiya alaih, atau dia mendapati dari panca indranya mendapatkan sesuatu menyelisihi yang sebenarnya, menyelisihi yang sebenarnya. Makanan enak ini, makanan enak, misalkan sate, dimakan sama yang sakit, pahit. Pahit. Nah, itu sakit. Orang yang sakit seperti itu. Ya, orang yang sakit seperti itu. Maka kata beliau, imma tadi, imma sakitnya parah, sehingga panca inderanya sudah tidak berfungsi, buta, tidak bisa bicara, tidak bisa merasakan, ya, tidak bisa merasakan makanan, apa yang masuk padanya. Atau kemungkinan kedua, dia bisa merasakan, tetapi tidak seperti kenyataan. Merasakan, tetapi tidak seperti kenyataannya. Seperti tadi, orang yang sakit, makan sate, terasa pahit. Ya. Apa-apa, pahit. Itu. Kama yudrikul huluwa murran, sebagaimana dia ketika merasakan yang manis ini jadi pahit. Wa kama yukhayyalu ilaihi asya'a la haqiqata laha fil kharij, sebagaimana pula dia merasakan sesuatu yang tidak ada hakikatnya dalam kenyataan. Ya, merasakan sesuatu yang tidak ada hakikatnya pada kenyataan. Saking apa? Berat sakitnya. Saking berat sakitnya. Halusinasi. Ya. Kadang dia teriak atau semisalnya. Padahal tidak ada apa-apa. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu dia merasakan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Wa amma, maka adapun fasadu harakatihi at-tabi'iyyati, maka adapun rusak gerakan yang normalnya itu, famithlu an tad'afa quwwatahu, seperti lemahnya kekuatan. Anil hadmi, untuk berdiri. Sakit. Biasanya dia kuat. Berjalan. Ya. Dari kamarnya ke depan rumahnya. Tapi karena sakit tidak mampu. Boro-boro berjalan tapi berdiri saja. Tidak mampu. Atau di sini kata beliau, au misl, misl ayabghadha al-aghdiyata allati yahtaju ilaiha wa yuhibbu al-ashya' allati tadurruhu. Atau seperti dia membenci makanan yang dia butuhkan. Ya. Makanan yang dia butuhkan, dia membencinya. Dan menyukai perkara-perkara yang membahayakan dia. Itu ketika seorang sudah tidak apa? Sudah tidak normal. وَيَحْسُلُ لَهُ مِنَ الْعَلَامِ بِحَسْبِ ذَلِكَ, dan terjadi padanya sakit. Ya, berjalan sakit, mengangkat tangan sakit, dan seterusnya. Nah, ini berkurang dari harakat yang tabii, harakat yang biasanya. Biasanya ngangkat apa? Ngangkat misalkan air atau semisalnya kuat, dia tidak kuat karena sakit. Karena sakit. Walakin akan tetapi ma'adzalikal marad, beserta penyakit tersebut, lam yamut walam yahlak bihi, dia tidak mati dan tidak juga binasa. Fihi, di dalam penyakit tersebut, nau'u quwwatin ala idrakil harakatil iradiyyati fil jumlah, yaitu jenis kekuatan untuk mendapatkan harakat atau mendapatkan gerakan yang dia inginkan secara jumlah. Intinya, dengan sakit tersebut dia memiliki keinginan, ya, dia memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu tersebut. Misalkan dia ingin berjalan menuju depan pintu, ada keinginan berjalan. Nah, tetapi keinginan ini hanya bisa dia lakukan sekedar duduk saja, atau sekedar berjalan dua langkah, setelah itu dia lemah. Artinya tidak mati sama sekali, ya, tidak mati sama sekali gerakannya. Kemudian kata beliau, wa kadzalika maradul qalbi. Nah, baru masuk nih. Beliau memberikan mukaddimah tentang penyakit badan. Biasanya penyakit badan ini mudah dicerna oleh kita karena sering kita terkena sakit, ya, terkena sakit ini dan itu. Beliau memberikan gambaran, nih kalau sakit badan ini seperti ini. Orang ini lemah, panca inderanya juga lemah, atau bahkan kalau parah bisa hilang fungsi panca inderanya. Wa kadzalika maradul qalbi, dan begitu juga penyakit hati. Huwa nau'un fasadun yahsulu lahu, yaitu jenis kerusakan yang terjadi padanya. Yufsidu bihi tasawwurahu wa iradatahu, yang merusak dengan penyakit hati tersebut tasawurnya, gambarannya, pandangan dia, pandangan akalnya, ini rusak disebabkan penyakit hati. Wa iradatahu, dan keinginannya rusak disebabkan penyakit hati, maka keinginannya rusak. Keinginannya dia terus menginginkan perkara yang rusak karena penyakit hati. Begitu tasawurnya, perkara yang baik pun dia tasawurnya dibawa kepada kejelekan. Fatasawwuruhu bisyubuhati allati tu'radu lahu hatta la yural haqq. Maka pandangan dia ini dipenuhi dengan syubhat yang dihadapkan kepadanya, sampai dia ini tidak melihat kebenaran. Sampai dia tidak bisa melihat kebenaran. Kenapa? Disebabkan penyakit hati. Hatinya sudah sakit, dipenuhi dengan syubhat, sehingga dia tidak bisa, tidak mampu melihat kebenaran. Aw yarahu ala khilafi ma huwa alaih, atau dia melihatnya, melihat kebenaran, ala khilafi ma huwa alaih, tidak seperti kenyataan, atau tidak melihat dengan sebenarnya. Yang pertama, dia melihat, tidak melihat sama sekali kebenaran. Karena sudah tertutup dengan syubhat. Yang kedua, dia melihatnya. Tetapi memandangnya ini enggak benar. Memandangnya enggak benar. Hal ini sebagaimana diakui oleh orang-orang. Nah, ahlul bidah, bahkan sebelumnya diakui oleh orang-orang kufar Quraisy, yang diantaranya paman Nabi yaitu Abu Thalib, melihat kebenaran. Ya, dia melihat kebenaran yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi apa? Tetapi dia melihatnya tidak sesuai apa yang harus dia lakukan. Menyikapi kebenaran tersebut, bukan dia menerimanya, bukan dia menyambutnya, tetapi malah berbalik, menyelisihi dari sikap yang seharusnya. Harusnya dia beriman, tetapi dia malah kufur. Nah itu, dia melihat kebenaran. Tetapi kebenaran ada di satu jalan, dia ada di jalan lain. Dia melihat kebenaran. Di seberang dia, dia melihat. Nah itu. Makanya kata Syekhul Islam, ketika orang ini berpenyakit, terkadang al-haq itu berada di depan mata dia. Al-haq itu berada di depan mata dia. Tetapi dia tidak mampu mencerna kebenaran tersebut. Tidak mampu mencerna al-haq tersebut. Kenapa? Hatinya berpenyakit. Hatinya berpenyakit. Contoh lain. Ketika dia membenci seseorang. Seorang itu mengatakan perkara al-haq. Membawakan perkara yang benar. Ya, membawakan perkara yang benar. Dia bawakan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu ini. Tetapi, karena ada kebencian pada dirinya, dia tidak mau menerima al-haq tersebut. Ya. Dia lihat gak al-haq? Dia melihat. Berbeda yang tadi, yang pertama tidak melihat sama sekali. Tidak melihat sama sekali kebenaran. Karena sudah tertutupi full dengan syubhat. Tetapi yang kedua ini melihat. Tetapi dia tidak bisa meraihnya. Kenapa? Disebabkan ada penyakit di dalam hatinya. Contoh lain, tokoh-tokoh, biasanya tokoh-tokoh masyarakat melihat kebenaran, tetapi dia merasa tinggi, sombong. Masa saya harus ikut itu? Atau dia khawatir ditinggalkan pengikutnya. Maka penyakit hati inilah yang menghalangi dia untuk meraih kebenaran, untuk meraih al-haq. Itu yang dimaksud oleh beliau. Aw yarahu ala khilafi ma huwa alaihi. Atau dia melihatnya tetapi tidak sesuai apa yang dia lihat, atau tidak sesuai melihat kebenaran tetapi dia bersikap tidak sesuai dengan perkara yang seharusnya. Qala rahimahullah ta'ala wa yarahu ala khilafi ma huwa alaih wa iradatuhu, dan adapun iradahnya, keinginan dia, ini keinginan orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Tadi kan tasawurnya. Ya, tadi tasawurnya. Tadi itu adalah pandangan dia. Pandangan dia terhadap satu perkara. Terutama terhadap perkara yang terhadap perkara kebenaran, al-haq. Yang sekarang iradahnya, keinginannya. Bihaitsu yaghadul haq annafi wa yuhibbu al-batila ad-dharr. Adapun iradahnya, keinginan jiwanya ini, itu dia membenci al-haq. Yubghidu al-haqqa an-nafi. Dia membenci al-haq yang bermanfaat bagi dia. Wa yuhibbu al-batila ad-dharr. Dan dia mencintai kebatilan yang membahayakan. Ini seperti orang yang punya penyakit badan tadi. Seperti orang yang memiliki penyakit badan tadi. Dia malah menyukai perkara yang membahayakannya dan membenci yang apa? Yang bermanfaat bagi dia. Obat. Ya, obat pahit dan seterusnya. Dia membencinya, tidak menyukainya. Tetapi malah menyukai perkara-perkara yang dilarang. Itu orang yang sakit. Begitu juga ini orang yang sakit hatinya seperti itu. Keinginannya itu membenci al-haq yang al-haq ini bermanfaat bagi dia. Dan mencintai kebatilan yang kebatilannya ini berbahaya bagi dia. Falihada yufassirul marad taratan bisyak war raib. Dan karena itu yufassara, ditafsirkan kalimat al-marad, yaitu dalam Al-Quran fi kulubihim marad, dalam hati mereka ada marad, penyakit, taratan bisyak war raib. Terkadang ditafsirkan dengan syak war raib, keraguan. Keraguan yang ada pada dirinya. Kama fassara Mujahid wa Qatadah, sebagaimana telah menafsirkan Mujahid dan Qatadah, qauluhu ta'ala fi qulubihim marad, pada dada-dada mereka atau pada hati mereka ada penyakit. Keraguan. Syak, yaitu keraguan. Wa taratan yufassaru bisyahwatiz zina. Dan terkadang marad penyakit ini ditafsirkan dengan bisyahwatiz zina, dengan syahwat berzina. Kama fussira bihi, sebagaimana ditafsirkan tentangnya qaulu ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 32, fayatma'u alladhi fi qalbihi marad, maka dikhawatirkan berkeinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu ada keinginan melakukan zina. Maksudnya larangan bagi perempuan untuk melembutkan suaranya di hadapan orang yang bukan mahram. Ketika telepon, ya, baiknya tidak diangkat. Seorang istri baiknya tidak mengangkat. Kalaupun terpaksa mengangkat, maka jangan dengan suara yang lembut. Naam. Kemudian di sini disebutkan fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Dikhawatirkan berkeinginan orang yang di dalam hatinya penyakit, yaitu berbuat zina. Qala rahimahullah ta'ala wa lihada sannafal al-kharaiti, dan dikarenakan ini telah mengarang kitab al-kharaiti, kitab i'lalil qulub ay maradhiha, yaitu kitab menjelaskan tentang penyakit hati. Wa arada bihi maradu bisyahwa, maraduha bisyahwa, dan bermaksud dengannya maradoha bisyahwah, penyakit dengan syahwat. Qala rahimahullah ta'ala, wal maridu, dan orang yang sakit, yu'zihi ma la yu'zi sahih, dan orang yang memiliki penyakit itu akan terganggu dengan perkara yang orang sehat ini tidak terganggu. Fayadurruhu, maka membahayakan dia atau mengganggu dia, yasirul har wal barb, panas yang biasa, wal barb, dan dingin yang biasa, wal amal, dan pekerjaan, wa nahwu dhalika, dan semacamnya, minal umuri, dari perkara-perkara, allati la yaqwa 'alaiha li dha'fihi bil marad, yang dia tidak mampu terhadapnya karena lemahnya dia disebabkan sakit. Orang yang sakit itu perkara yang tidak, perkara apabila perkara tersebut mengenai orang yang sehat itu tidak apa-apa. Ya. Seperti orang yang sakit gigi. Dengar orang teriak-teriak ini, jengkel bukan main. Atau orang banyak bicara ini, jengkel bukan main. Atau orang yang kena tangannya misalkan patah, luka, senggol sedikit aja, terasa sakit. Padahal itu kalau dikenakan kepada orang yang sehat, enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Kalau bersentuhan, kalau disenggol atau dengan kepada orang yang sehat, itu enggak masalah. Tapi kata disenggol kepada orang yang sakit, terasa sakit. Semakin sakitnya parah, maka senggolan itu semakin terasa sakit. Nah, Allah rahimahullah ta'ala, wal maradu, dan penyakit itu, fil jumlah, secara keseluruhan, yud'ifu al marida bija'li quwwatihi da'ifah, la tutiqu ma yutiquhu al qawi. Penyakit ini melemahkan orang yang sakit dengan menjadikan kekuatannya ini lemah, tidak mampu, seperti yang bisa dilakukan oleh orang yang kuat. Wasihatu, dan sehat, tuhfadu, bisa terjaga, bimislihi, dengan semisalnya. Artinya dengan semisalnya itu dengan perkara-perkara yang membuat seorang sehat. Watuzalu bididdihi, dan bisa hilang kesehatan itu dengan bididdihi, dengan lawannya. Wal maradu, dan penyakit, yakwa bimithli sababihi, Dan penyakit ini akan tambah kuat. Ya, penyakit ini akan bertambah kuat. Ini masih beliau masih memberikan gambaran-gambaran jauh dulu nih. Nanti pada masuk nanti pada babnya baru kita baru bisa memahami. Penyakit itu bisa kuat dengan berlipat gandanya sebab penyakit tersebut. Seorang sakit emah karena makan sambal. Ya. Maka semakin dia makan sambal, itu kan sebab sakitnya. Semakin berulang melakukan sebab tersebut, maka semakin bertambah sakitnya. Semakin bertambah sakit. Sakit hati, sakit yang ada pada dalam hati, seorang terkena penyakit. Misalkan penyakit sombong, ya penyakit sombong. Maka semakin dia sombong, maka semakin bertumpuk, semakin besar penyakit, semakin parah penyakit yang ada pada dirinya. Terus bertambah, terus bertambah. Harusnya dia menyembuhkan penyakitnya dengan sikap tawadu, ya, rendah. Dengan sikap tawadu, tetapi dia malah menambah penyakitnya dengan sifat sombong. Atau dia menambah perkara-perkara yang menyebabkan dia sombong. Perkara-perkara yang menambah dia sombong. Seperti dia suka dengan pujian. Suka dengan pujian. Senang dia ketika teman-temannya memuji dia. Dia misalkan diberi hadiah. Ada yang memuji dia, dikasih hadiah. Atau yang memuji dia angkat. Ya, yang memuji dia angkat. Ini sebab-sebab dia sombong ini. Maka selama dia menjaga atau melakukan sebab-sebab ini, maka penyakit sombongnya semakin parah. Kata beliau, wal maradu, dan penyakit itu, yaqwa, akan menjadi kuat bimisli sababihi, dengan munculnya sebab yang semisalnya, yang menyebabkan dia sakit, atau menyebabkan penyakit tersebut. Wa yazulu bididdihi, dan akan hilang dengan lawannya. Dengan lawannya. Seorang sakit mah sebabkan sambal, berarti lawannya tidak boleh makan sambal. Itu insya Allah akan hilang. Nah, seorang yang memiliki penyakit sombong, maka dia pertama menghilangkan sifat sombong itu, penyakit itu bagaimana? Sebab-sebabnya dihilangkan. Sebab-sebabnya dihilangkan. Telusuri apa sebabnya dia bisa berlaku sombong. Itu dihilangkan. Sebab-sebabnya. Di antara seperti dia senang dipuji. Ya, senang dipuji. Ini merupakan sebab. Satu sebab seorang ini bisa sombong karena dipuji. Nah, terus kemudian wa idza hasala lil maridi. Wa idza hasala lil maridi, apabila terjadi kepada orang yang sakit, mislu sababi maradihi zada maraduhu. Apabila terjadi kepada orang yang sakit jenis sebab yang menyebabkan penyakitnya, maka akan bertambah sakitnya. Maka akan bertambah sakitnya. Seorang yang sakit tadi sakit mah karena sambal. Ya. Kemudian datang lagi itu sebabnya. Makan sambal lagi, maka akan bertambah lagi penyakitnya. Wa zada dha'fu quwwatihi, dan bertambah pula apa? Lemah kekuatannya. Bertambah pula lemah kekuatannya. Maka seorang yang memiliki penyakit hati, ketika dia tidak mengobati dengan segera, maka akan semakin lemah dia untuk sembuh. Ya, semakin lemah dia untuk sembuh. Sebagaimana tadi, orang terkena tipes, sebabkan misalkan capek atau kena makan-makan pedas. Kemudian dia tidak menghindari sebab-sebabnya. Masih bekerja keras dan seterusnya. Ini bukan tambah sembuh, tapi makin terpuruk, dan makin sulit untuk sembuh. Makin sulit untuk sembuh. Begitu juga orang yang memiliki penyakit hati. Ya. Begitu pula orang yang memiliki penyakit hati. Semakin dia tidak memperbaiki dirinya, ya, tidak memperbaiki dirinya dengan menghindari sebab-sebab penyakit yang ada pada dirinya, terus semakin bertambah, dan semakin sulit dia untuk bangkit. Semakin sulit dia untuk menyembuhkan penyakitnya. Qala rahimahullah ta'ala, hatta rubama yahlak, sampai mungkin dia ini binasa. Jadi binasa sudah. Sudah tidak bisa diharapkan lagi. Tidak bisa diharapkan lagi. Sudah diponis. Mati. Misalkan oleh dokter. Sudah sulit untuk diperbaiki. Sudah sulit untuk diobat. Nah. Wa in hasala lahu ma yuqawil quwwata wa yuzilul marada kana bil aqs. Apabila terjadi perkara yang menguatkan kekuatan dia, menambah kekuatan dia dan menghilangkan penyakit, dalam artian menghilangkan sebab-sebab penyakit tersebut, kana bil aqs, maka akan terjadi sebaliknya. Artinya setiap dia melakukan perkara yang sebalik dari sebab sakit tersebut, seperti tadi seorang sakit tipes karena kecapean, maka dia melakukan perkara-perkara yang sebalik dari sebab tadi, yaitu apa? Istirahat, tidak kemana-mana atau tidur. Intinya dia melakukan perkara-perkara yang sebaliknya dari sebab penyakit tersebut. Maka bil aks, akan sebaliknya. Artinya akan berangsur kesembuhannya ini. Sembuhnya akan berangsur. Nah, begitu juga hati. Kalau dia dibiarkan seperti itu terus, sudah akan terpuruk. Tetapi ketika dia melakukan perkara-perkara yang bisa mengobati hatinya, ya, mengobati hatinya sedikit-sedikit, seperti memiliki penyakit namam. Penyakit apa? Mengadu-ngadu. Dia punya penyakit ini, mulutnya ngadu-ngadu. Maka kalau dia tidak berusaha memperbaiki. Salah satu sebabnya apa? Namam itu adalah dia sembarang berbicara. Sembarang berbicara kan? Tetapi kalau dia mengobati dirinya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyakul khairan aw liyasmut. Berkata dengan baik atau diam. Dia obati. Tadi kan dia sebab dia terjerumus kepada penyakit ini, namam ini, mengadu-ngadu penyakit ini disebabkan apa? Banyak bicara, banyak ngomong-ngomong sana. Nah, coba dia obati sebabnya ini, diobati. Falyakul khairan awal yasmud. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awal yasmud. Berkata baik atau diam. Diobati. Maka apabila dia mengobati dengan perkara yang sebaliknya dari sebab penyakitnya, maka akan berangsur dia sembuh biiznillah. 6. Qala rahimahullah ta'ala wa maradul qalbi. Jam berapa sih? Oh, semis berapa? Sudah, coba. Kurang apa? Lebih? Ya Allah. Insyaallah cukup ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.